السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan dari surah Al-Baqarah. Maka sekarang kita mulai membaca surah Ali Imran, ya. Ali Imran ayat yang pertama. Silakan ayat pertama dan kedua, ya. Katakan Bu Dahyalis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allah tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri. Allahu mubtada. La ini la nafi atau la nafi al-jinsi, Ustaz, ya? Ini nafi al-jinsi. La lana fi alil jinsi ila ilaha isimla illa istisna huruf istisna huwa huwa mustasnanya, ya, Ustaz, ya? Bukan. Taukid. Badal. Oh, badal. Badal. Huwa Tentang. badal. Soalnya kan kalau la ilaha illallah itu kan la ilaha hakun, gitu, ya. Badal. Huwa badal. Al-hayyum khobar. Al-qayyum khobar. Hah? Al-hayyu khobar dari mana? Maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya, maksudnya khobarnya, khobarnya dari mana? Khobar dari Allah. Dari mubtada tadi. Dari? Dari mubtada. Iya. Terus nanti hubungannya sama huwa gimana? Gimana, Ustaz? Apa dari badal ini? Dari huwa. Gimana? Khabar dari huwa. Ya, jadi kan Allahu la ilaha illallah ini kan ada dua jumlah, ya. Yang pertama itu adalah apa namanya? Allah itu kan mubtada. Iya. Khabarnya mana? La ilaha illa. Ya, khabarnya kan semuanya. Semuanya. Nah, huwa itu kan badal. Ya. Ya kan? Badal dari mana? Badal dari Allah. Bukan. Dari la ilaha. Dari khobarnya lah yang dibuang. Kan asalnya la ilaha hakun, gitu. La ilaha hakun illa huwa. Nah, al-hayu ini khobar yang kedua. Dari mana? Dari khobar pertamanya la ilaha. Jadi la ilaha hakun, gitu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Al-Hayyu khobar kedua, Al-Qayyum khobar ketiga, dari La Ilaha. Ya, hakun. Sementara kalau yang Allahu khobarnya ya ini semuanya. Jumlah dari La Ilaha Illahu Al-Hayyul Qayyum. Gitu. Khobar dari Allah, La Ilaha Illahu Al-Hayyul Qayyum. Jadi Al-Hayyul Qayyum khobar dari La Ilaha. Alif Lam Mim. Sabaqal kalama alaiha sabaqal kalamu sabaqal kalamu alaiha fi awwali suratal baqarah fi awwali dong fi awwali suratal baqarati suratil suratil suratil baqarati huwallahu la ma'buda terjemahin dulu, Bu. Alif lam mim. Sabako perkataan yang istimewa di atasnya Bukan, pada awal. sabako itu bukan istimewa. Oh, sorry. Sabako itu telah terdahulu, telah Oh. lewat pembahasannya gitu. Telah lewat perkataan gimana menerjemahkannya? Telah berlalu pembicaraan Oh. tentangnya pada awal surat Al-Baqarah. Telah berlalu perbincangannya atasnya dalam surat Al-Baqarah. Wallahu la ma'buda bihaqqi illa huwa al-muttasifu bil hayatil kamilati kama yaliku bijalalihi al-qa'imu ala kulli syai'in. Wallahu dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak selain Dia, yang berhak disembah selain Dia, yang disifatkan dalam bil hayati, dalam kehidupan yang Yang sempurna, disifati dengan hidup yang maha sempurna. kehidupan sempurna, menyesuaikan dengan dengan keagungannya, apa Yang mematikan keagungannya, sesuai dengan keagungannya gitu. yang sesuai dengan keagungannya, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, mesti Al-Qaimut ini yang apa mengurus gitu kan? Atau yang menegakkan segala sesuatu. Nah. Mengurus segala sesuatu. Tabarakallah fiik, jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allah tidak ada Tuhan selain Ia yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya. Alif Lam Mim, sebagaimana sudah kita bahas ketika kita membaca tafsir ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, ini disebut dengan ya ayat muqatta'ah, ayat yang menggunakan huruf hijaiyah yang dibaca secara huruf per huruf. Alif, lam, mim. Tidak ada yang tahu tafsirnya dengan pasti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para ulama tafsir mengatakan bahwa di antara faidah adanya ayat yang muqatta'ah seperti ini adalah untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan benar-benar dengan bahasa Arab. Dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian ya gunakan untuk menyusun kata dan kalimat bahasa Arab. Alif, lam, mim. Dan kalian yang mengaku pakar ya atau ahli dalam masalah bahasa Arab, harusnya kalau kalian merasa Al-Quran ini merupakan karya seni buatan manusia, tentu akan banyak di antara kalian yang mampu membuatnya, membuat tandingan semisal Al-Quran. Ini kalau kalian menganggap Al-Quran sebagai karya seni. Dan buktinya ya bahwa Al-Quran bukan karya seni, ya ketika Allah menantang kalian untuk membuat tandingan yang semisal Al-Quran, tidak ada yang sanggup dari dahulu sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah buatan manusia. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buatan manusia. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf yang dibaca ya sendiri-sendiri seperti ini, tujuannya untuk menegaskan kepada orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran bahwasanya Al-Quran yang kalian ingkari ini ya disusun dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf yang menyusun bahasa kalian sendiri. Kalau kalian merasa bahwasanya Al-Quran ini adalah gubahan manusia, karangan Nabi Muhammad SAW, maka buatlah yang semisalnya. Dan faktanya tak ada di antara kalian yang mampu membuatnya. Maka jelas bahwasanya Al-Quran ini bukanlah karangan manusia, melainkan ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah ilah. Apa makna ilah? Ilah itu berbeda dengan Rabb, ya. Kalau Rabb itu adalah keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan kita, ya, mengatur urusan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, ini namanya Rabb. Dan keyakinan semacam ini diyakini juga oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah, ya. Artinya mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka, yang menciptakan mereka, yang mengatur urusan mereka, yang menghidupkan mereka. Ini namanya tauhid rububiyah. Adapun ilah, ilah ini berkaitan dengan keyakinan kita bahwasanya satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'buda bihaqqin illa huwa. Tak ada yang layak untuk disembah, tak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita memahami kalimat ini menjadi dua bagian. Jadi kalimat la ilaha illallah ada dua bagian. Ada nafi, ada isbat. Pertama kita menafikan dulu. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Sama sekali tidak ada ilah. Sama sekali. Karena la di sini merupakan la nafiyatun lil jinsi. Yang menafikan semua jenis yang ada. Artinya benar-benar kita nafikan. Tidak ada ilah. Sama sekali tidak ada ilah. Illallah. Nah ini adalah isbat, penetapan. Jadi setelah kita nafikan tidak ada ilah, kemudian kita tetapkan isbat. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan beribadah kita. Sebagai satu-satunya Rabb ilah yang kita sembah. Karena seorang yang mengaku Muslim, maka dia harus menjadi muwahhid. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya, ya, tujuan dalam kita beribadah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak dan layak untuk disembah. Al-Hayy yang maha hidup, ya, yang hidupnya kekal. Al-Qayyum yang menegakkan semua urusan manusia. Nah, kita teruskan. Ya, silakan Bu Reni. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 3 ya, Ustaz. Dan 4 karena tafsirnya 3 dan 4. Oh iya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun shadid. Wallahu azizun zuntiqam. Yang menurunkan menurunkan Al-Quran, menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak yang membenarkan apa yang ada di depan, ya. Dan menurunkan Taurat dan Injil dari dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang keras, dan Allah Maha Perkasa memiliki apa ya ini Ustaz? Mempunyai hukuman gitu ya. Nazala fi'il madhi, alaika jar majrur, alkitaba maf'ul bih, bilhaqi jar majrur, musaddiqan ini hal, lima jar majrur, baina waraf, yadai mudhaf ilaihi, alha'u mudhaf ilaihi, alwau harfu atfin, anzala fi'il madhi, at-taurata maf'ul bih, alwau harfu atfin, al-injila ma'tuf ke at-taurata. Min qablu jar majrur, huda hal, linnasi jar majrur, alwau harfu atfin, anzala fi'il madhi, al-furqan maf'ul bih. Inna harfu tawkid wa nasbin, alladina isim inna, kafaru fi'il madhi, alwau sebagai fa'il, di ayati jar majrur, Allahi mudhaf ilaih, lahum jar majrur, ini sebagai tadi ya khobar inna ya, azabun ini mah taruh innal ladzina ka bukan sih ini Ustaz, lahum ini lahum itu jar majrur sebagai khobar muqaddam, sebagai khobar muqaddam, azabun ini mubtada muakhar, syadidun na'at. Alwawu harfu atfin, Allah, lafzul jalalah sebagai mubtada, azizun khobar, zu khobar juga ya, intiqamin mudhaf ilaih. Nazzala alaika ayyuhar rasul al-qur'ana bilhaqqil ladhi la raiba fihi, yashhadu ala sidqi ma qablahu min kutubin wa rusulin, wa anzala tawrata ala Musa alaihi salam, wal injila ala Isa alaihi salam min qabli nuzulil qur'ani li irsyadil muttaqina ila al imani wa salahi dinihim wa dunyahum wa anzala ma yufarriqu bainal haqqi wal batili wal ladzina kafaru bi ayatillahil manzilati lahum. Itu kan dengan ayat Allah yang diturunkan gimana? Mati munzila. Munazzalati. Munzalati. Ya. Waladzina kafaru bi ayatin lahil munzalati. Tapi ini karena ayatnya nazala, jadi munazzalati aja. Munazzalati. Munazzalati lahum azabun azimun. Wallahu azizun la yughalabu duntiqami. Duntiqamin. Duntiqamin mimman jahada hujjajahu wa adillatahu. Wa tafarruduhu bil uluhiyyati. Menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Qur'an dengan hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan yashhadu ala sidqi ma qabla. Ya. Membenarkan yang apa? Membenarkan dengan benar apa yang sebelumnya dari kitab-kitab dan rasul-rasul, dan menurunkan Taurat kepada Musa alaihi salam dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam dari sebelum diturunkannya Al-Qur'an, untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada iman dan memperbaiki agama dan dunia mereka, dan menurunkan apa yang membedakan antara al-haq dan yang batil, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang telah diturunkan, bagi mereka azab yang besar. Dan Allah Maha Perkasa, tidak dapat dikalahkan, memiliki balasan kepada orang-orang yang mengingkari hujahnya dan dalil-dalilnya, dan keesaan dalam uluhiyahnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nazzal 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yaitu Al-Qur'an bil haqq dengan benar. Musaddiqa yang membenarkan apa yang ada di depan dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran ini merupakan satu di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Allah sebelum menurunkan Al-Quran telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan juga Injil kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan Al-Quran ini membenarkan isi kandungan Taurat dan Injil. Artinya, sebetulnya, ya kitab apapun yang Allah turunkan, tujuannya hanya satu, yaitu mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah semata. Namun, ya karena hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia, hawa nafsu yang dimiliki oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka mengubah isi Taurat dan Injil, sehingga tidak lagi sesuai dengan ya versi aslinya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya kitab Taurat dan Injil yang sekarang ada di tangan orang Yahudi dan Nasrani ini sudah bukan lagi kitab Taurat dan kitab Injil yang sama yang Allah turunkan dahulu kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Sudah banyak ayat-ayat yang mereka hapus, ya ayat-ayat yang mereka ubah demi untuk ya menuruti hawa nafsu mereka. Adapun Al-Quran, kita meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca sekarang merupakan Al-Quran yang sama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keistimewaan ya kita umat Islam. Kita memiliki kitab suci yang isinya dari dahulu, dari pertama kali turunkan sampai sekarang itu masih sama ya, karena Allah yang langsung menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Sehingga kita yakin sekini-kini bahwasanya Al-Quran yang kita baca sekarang ini merupakan Al-Quran yang sama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian sahabat ajarkan kepada tabi'in, kemudian diajarkan kepada tabi'ut tabi'in, kemudian diturunkan melalui para ulama dan sampailah kepada kita Al-Quran yang sama yang Allah turunkan. Karena Al-Quran ini terpelihara ya, tidak seperti kitab suci yang lainnya. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun shadid wallahu azizun dzu intiqam. Ya, Allah telah menurunkan Taurat dan Injil dari sebelumnya, yaitu dari sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Dan tujuan diturunkannya semua kitab ini adalah hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Dan Allah telah menurunkan Al-Furqan. Ini nama Al-Quran ya. Jadi ada istilah Al-Kitab, karena Al-Quran ini ditulis. Kemudian Al-Furqan, karena Al-Furqan ini maknanya adalah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ini antara tujuan diturunkan Al-Quran, untuk membedakan mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa, mana yang dilarang Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang hak, mana yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka ada adab yang sangat pedih. Orang-orang yang tidak mau mempercayai Al-Qur'an dan tidak mau mengamalkan isinya, maka mereka termasuk orang yang kafir. Dan orang kafir itu akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Wallahu azizun dzu intiqam. Dan Allah Maha Perkasa yang memiliki balasan atas amalan buruk manusia. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya orang-orang kafir, ya sekalipun misalnya di dunia ini mereka terlihat bahagia, tapi dengan kekufurannya, dengan sifat kufur yang mereka miliki, maka Allah akan membalas mereka dengan adab yang sangat pedih. Nah, kita lanjutkan. Pak Edi ya. Silakan Pedi. Ya, nama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Inna Allaha, sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi atasnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya di bumi maupun di langit. Tafsirnya, Inna Allaha, ini dulu ya, irab dulu ya. Inna sesungguhnya harfu tauhid wa nasbin Allaha isim inna la nafi yakhfa fi'il mudhari dhamirnya dhamir musatir huwa alaihi jar majrur sayun adalah sebagai fa'ilnya fil ardi jar majrur wa al wawu sebagai huruf atfin la tidak ada la nafialil jinsi enggak bukan Pak ini fil lah biasa aja la nafiat yeah. Oh iya yeah. La nafiatun fis samai jar majrur. Filenya ya tafsirnya innallaha muhitu ilmihi bil khalaiki innallaha muhitun ilmuhu bil khalaiki la yakhfa alaihi sayun fil ardi wala fis samai kulla au kathirin. Kalau ini firman ya. Kulla au kathirin. Kulla itu. Kulla au kathiro. Kasuro firman ya. Kasuro. Kasuro. Ini firman ya. Kulla au kathiro. Iya. Sesungguhnya Allah itu ilmunya meliputi atas makhluk-makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya di bumi maupun di langit, sedikit ataupun banyak. Nah, ya setelah. Ya, sedikit ataupun banyak. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi baginya segala sesuatu yang ada di bumi, tidak pula segala sesuatu yang ada di langit. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluknya. Baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit atau yang ada di antara keduanya. Tidak ada yang bisa lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit ataupun banyak. Jadi ini yang harus kita yakini bahwasanya dimanapun kita berada di bagian dunia ini, Allah pasti mengetahui semua amalan kita, Allah mengawasi semua amalan kita. Oleh karena itu, ya kalau kita meyakini bahwasanya pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluknya, maka ya kita harus selalu menghadirkan perasaan muraqabah ya. Muraqabah ini adalah perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan berusaha bagaimana agar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa bersembunyi dari manusia. Ya, tapi kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kita lanjutkan. Silakan Umu Farhan ya, silakan Umu Farhan baca. Baik, atau Ibu Hayati ya. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dia yang membentuk kalian dalam rahim-rahim sebagaimana dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Huwa domir munfasil. Allazi isim mausul. Huwa sebagai mubtada. Ya, Allazi sebagai khobar. Yusawirukum fi mudhari. Fa'il mustatir huwa. Kum maf'ul bih. Fil arhami. Jar wa majrur kaifa adatus syarf. Yasha. Ada tulisan. Ini kan huwal ladzi bi arhami kaifa yasha. Bagaimanapun Allah kehendaki gitu kan ya. Iya benar ya. Dia bukan di situ sedang tidak bertanya, taib. Terus lanjutkan. Yasha fi'il mudhari. Failnya dhamir mustatir. Takdir huwa. Kembalinya ke Allah ya. Taip. Nah, la is istinafiyah ilaha. Kalau la itu namanya nafiyatun lil jinsi ya. Kalau formatnya kayak gini dia nafiyahnya nafiyah istimewa dia. La nafiyatun lil jinsi. Nafiyatun lil jinsi ilaha isim la illa istisna huwa badal Al Aziz sifat yang kedua khobar terus Al Hakim khobar juga ya. Iya, khobar lah yang ketiga. Nah. Ya, tafsirnya. Huwa wahdahu allazi yakhluqukum fi arhami ummahatikum kama yasha'u. Min dakarin wa ada yang bikin dia masuk atau majun kan? Kama yasha'u. Min dakarin wa unsa wa husna wa qabih. Wa hasanin wa qabihin. Wa hasanin. Terus wa qabihin gitu. Wa syaqiyin. Wasyakiyin wasa'idin. Wasa'idin. La ma'buda bihaqin siwahu. Al-azizul lazi la yugolabu al-hakimu fi amrihi watudabbiruhi. Al-hakimu fi amrihi watadbirihi. Watadbirihi. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana yang dikehendakinya. Apakah kalian menjadi laki-laki atau perempuan, bersifat baik atau buruk, celaka atau bahagia, tidak ada Tuhan sembahan yang patut diibadahi kecuali dia. Dia maha perkasa yang tidak terkalahkan, juga maha bijaksana dalam penetapan perintah dan pengaturannya. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah memberikan gambaran kepada kalian di dalam rahim-rahim bagaimanapun yang Allah kehendaki. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan ia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat ini kita mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, maka Allah menciptakan ya setiap manusia itu sebagaimana Allah kehendaki. Apakah misalnya dia menjadi perempuan atau laki-laki, apakah nanti dia akan baik sifatnya atau buruk sifatnya, apakah dia akan sengsara ataupun bahagia, itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diantara sifat Allah adalah Allah Maha berkehendak atas apa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita mikirin bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka terjadi. Ya. Dan kita sebagai manusia, ya, setelah kita mengerti bahwasanya Allah Maha berkuasa atas kita, ya tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita menyerahkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak kita sembah melainkan Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun, Al-Hakim yang Maha Bijaksana di dalam urusannya dan juga dalam masalah pengaturannya. Naam. Baik, kita lanjutkan. Ini orangnya udah habis ya. Eh, gurunya lagi nggak apa-apa ya? Iya. Katakan dulu. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya sebagiannya ada ayat-ayat yang jelas yang itu merupakan pokok-pokok kitab. Dan sebagian yang lain ada yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung sesat, maka mereka akan mengikuti apa yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat darinya untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalami dalam ilmu, mereka akan berkata bahwa kami beriman kepadanya, semuanya datang dari sisi Rob kami, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Huwa mubtada alladhi khobar, isim mausul sebagai khobar, anzala fi'il maldi, fa'ilnya kembali ke huwa, alaika jar majrur, alkitaba maf'ul bih, minhu, jar majrur, ini sebagai mubtada, ayatun, jar majrur sebagai khobar muqaddam kali. Ya, khobar. Sebagai khobar muqaddam, ayatun, sebagai mubtada mu'akhor, muhkamatun, na'at, hunna, mubtada, ummu, khobar al-kitabi mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin, ukhor, ini... mubtada. Mubtada lagi ya Ustadz ya. Iya. Mutasyabihatun khobar. Al-fa'u harfu istiqnaf, amma itu apa ya? Amma itu namanya harfu syartin wa tafsilin. Oh, syartin wa tafsilin. Alladzina, bentar Ustaz. Kalau ini fa'ammal ladzina, adapun orang yang di dalam hatinya, ya orang yang itu berarti jadi apa, mubtada ya? Jadi mubtada. Alladzina mubtada, fi qulubi jar majrur him mudhaf ilaihi zaighun. Ini fi qulubihim jar majrurnya sebagai khobar. Iya. Zaighun ini ininya ya Ustaz, naat ya. Mutada makhar fi qulubihim zaighun. Oh, tadi belum mutadanya. Tadi bukannya udah ada mutada Ustaz, fa amal ladina? Iya, tapi kan itu khabarnya bukan yang ini. Oh, iya betul. Iya betul Ustaz, punten. Jadi alladzina tadi sebagai mubtada, fi qulubi itu jar majrur sebagai khabar muakhir. Khabar muqaddam, him mudhaf ilaihi zaighun mubtada muakhir. Alfa'u ini berarti harfu jawab syartin. Yattabi'una fi'il mudhari, alwau sebagai fa'il, dan ini sebagai khobar yang tadi aladzina ya Ustaz. Ma maf'ul bi tashabaha tashabaha ini mudhaf ilaihi. Fi'il madhi ya, fi'il madhi. Tashabaha ya tashabahu kan? Ya, tashabaha fi'il madhi min hujar majrur ibtigha'a ini maf'ul li ajli. Al-fitnati mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin, ibtigho'a, maktuf tadi ke ibtigho'a yang sebelumnya. Ta'wili, mudhaf ilaihi, al-ha'u, mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu, ini hal, al-wawu hal, wawu hal. Ma, manafiyah, ya'lamu, fi'il mudhari. Ta'wila, maf'ul bih, al-ha'u, mudhaf ilaihi, illa, adatul istisna, Allah, mustasna. Al-wawu harfu atfin, ar-rasihuna, ini mubtada, fil ilmi jar majrur, yaquluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ini sebagai khobar juga, ya ini kalimat ini sebagai khobar, amanna, yaquluna amanna, ini fi'il maldi, na sebagai fa'il, bihi jar majrur, kullun, ini mubtada min indi jar majrur rabbi mudhaf ilaih na mudhaf ilaih jar majrur khobar tadi min indi sebagai khobar ya min indi sebagai khobar al wawu harfu atfin ma manahiyah yadzakaru fi'il manafiyah dong bukan nahiyah manafiyah kan Ustaz? Iya tadi Ibu bilangnya nahiyah. Oh maaf ya manafiyah. Manafiyah yadzakaru fi'il mudhari illa adatul istisna ulu mustasna al-albabi mustas mudhaf ilaih. Dulu. Ya. Ulu itu fa'ilnya ini illa itu dia namanya adatul istisna mulghah. Oh. Apa arti mulghah? Apa? Mulghah itu berarti enggak dipakai. Iya disia-siakan ya. Jadi dia enggak dipakai karena kalau dipakai harusnya illa ulil albab kan mansub kan kalau mustasna mah. Iya. Jadi ulusinya adalah fa'ilan. Karena kan kalimatnya tidak sempurna negatif ya. Kan kalau mustasna itu ada 3 model kan? Sempurna positif, sempurna negatif, tidak sempurna negatif. Nah, ini tidak sempurna negatif. Kaidahnya kalau tidak sempurna negatif, maka dia tergantung amilnya. Di sini kan sebagai fa'il makanya dia marfu. Sementara illanya enggak dipakai. Berarti ulul albab sebagai fa'il tadi ya zakaru ya. Betul enggak Ustaz? Iya betul, ulul sebagai fa'ilnya ya zakaru. Iya. Tafsirnya huwa wahdahu allazi anzala 'alaikal qur'ana minhu ayatun wadihatud dalalati. Hunna aslul kitabil ladzi yurja'u ilaihi 'indal ishtibahi. وَيُرَدُّ مَا خَالَفَهُ إِلَيْهِ وَمِنْهُ آيَاتُ أُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ وَمِنْهُ آيَاتٌ أُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ تَحْتَمِلُ بَعْضَ الْمَعَانِي لَا يَتَعَيَّنُ الْمُرَادُ مِنْهَا إِلَّا بِضَمِّهَا إِلَى الْمُحْكَمِ فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها liyusiru syubuhati indan nasi kay yudilluhum walita'wilahum laha ala walita'wilihim dong, kan lamnya lam jar. Walita'wilihim laha ala mudahibihimul balsi. Mazahibihim, mazahib, zamannya madhab. Maza, oh iya ya, ala mazahibihimul baltilati. Wala ya'lamu haqiqata ma'ani hazihil ayati illallah wal illallahu. Wal mutamakkinuna fil ilmi yaquluna amanna bihadzal qur'ani kulluhu qad ja'ana min 'indi rabbina 'ala lisani rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yarudduna mutashabihahu ila muhkamihi wa innama yafhamu wa yaqilu wa yatadabbarul ma'ani 'ala wajhiha sahihi ulul 'uqulis salimati. Dia semata yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an sebagiannya ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang jelas, yang itu semua ya, yang itu merupakan induk-induk kitab yang dikembalikan kepadanya setiap keraguan, dan apa yang menyelisihinya dikembalikan kepadanya. Dan dari sebagiannya ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat, yang membawa sebagian makna. Tidak tertentu maksudnya. Oh, tidak tertentu maksudnya, maksud darinya, kecuali dikembalikan kepada ayat yang muhkam tadi. Ayat yang muhkam. Adapun orang-orang yang hatinya sakit dan menyimpang karena buruknya maksud mereka, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat saja untuk menyebarkan kesyubhatan di antara manusia, supaya mereka menyesatkan mereka dan menakwilkannya sesuai dengan mazhab-mazhab yang rusak, mazhab-mazhab mereka yang rusak. Dan tidak ada yang sedangkan tidak ada yang mengetahui hakikat dari makna ayat-ayat ini kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmu akan berkata, mereka berkata, kami beriman kepada Al-Quran, kesemuanya sungguh telah datang kepada kami dari sisi Tuhan kami melalui lisan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat ini kepada ayat-ayat yang muhkamat. Dan bahwasannya hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang lurus yang bisa memahami, mengerti, dan mentadaburi makna dari dengan cara yang benar. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau, Nabi Muhammad SAW, Al-Kitab, yaitu Al-Quran. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Di antara isi Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang jelas, maknanya jelas, dalilnya. هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Itulah pokok dari kitab, yang kepadanya dikembalikan ya segala urusan penafsiran makna dalam ayat Al-Qur'an. Wa ukhra mutasyabihat, sementara ayat yang lain itu mutasyabihat. Maksud dari mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang mengandung banyak makna. Atau kita sebagai manusia tidak tahu mengetahui maknanya dengan pasti. Ya, maka kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ya, para ulama berusaha menafsirkan ayat mutasyabihat dengan pendekatan, yaitu dengan cara dihubungkan, dikaitkan dengan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ada pun orang-orang yang di hatinya terdapat kecenderungan untuk melakukan kesesatan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dengan tujuan ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wili, untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwil yang batil, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita mendapati ada beberapa ayat Al-Qur'an yang maknanya sulit dipahami, maka yang pertama kita kembalikan kepada para ulama yang mereka itu ya dengan keluasan ilmunya bisa memahami ayat mutasyabihat dengan cara dihubungkan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Namun ya, apabila memang tidak bisa, kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada mengetahuinya, tidak ada mengetahui takwilnya, tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا, sementara orang-orang yang kuat ya keilmuannya, mereka berkata آمَنَّا بِهِ, kami beriman dengannya, كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا, semuanya berasal dari Rabb kami. Sementara orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, mereka sengaja mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, lalu mereka dengan ayat tersebut itu menyebarkan fitnah. Ya, menyebarkan fitnah dan membuat keraguan-raguan di hati manusia, karena memang mereka berusaha untuk ya menyesatkan manusia sebagaimana yang pada zaman ini banyak dilakukan oleh orang-orang liberal ya. Orang-orang yang mengaku orang liberal yang mereka mencari ayat-ayat yang menurut mereka ya bermasalah, lalu kemudian mereka menyebarkan fitnah di antara manusia. Seakan-akan mereka yang beriman kepada sebagian isi Al-Quran, lalu kufur kepada sebagiannya yang lain. Dan ini banyak terjadi, terutama di zaman fitnah saat ini. Sementara orang-orang yang kuat keilmuannya, para ulama, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepadanya, kullun ya, kullun min indi rabbina. Semua isi kandungan Al-Quran berasal dari Rabb kami, sehingga tidak mungkin kami beriman kepada sebagiannya lalu kufur pada sebagiannya lagi. Yang benar, kita beriman kepada seluruh isi kandungan Al-Quran. Kalaupun misalnya ada ayat yang kita tidak mampu memahaminya, maka kita yakini bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita serahkan tafsirnya, ta'wilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ya kemampuan manusia itu terbatas, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala ya keilmuannya tidak ada batasnya. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, ya, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Demikian mungkin ya sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.